wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin illa yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan kembali belajar kita masih di kitab jihad sampai di matan tentang tawanan ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa man usira minal kufari fa'ala durbaini. Dan orang yang tertawan, orang-orang kafir yang ditahan itu ada dua macam. Durbun yasiru raqiqan binafsi sabiyi wahum asibyanu wan nisa'u. Yaitu jenis yang pertama, ya golongan yang dia menjadi budak dengan sebab ditawan. Jadi semata-mata menjadi tawanan, kemudian menjadi budak. Mereka adalah asibyan, anak-anak kecil, termasuk di dalamnya ya, anak-anak kecil, kemudian perempuan. Dan haram untuk membunuh perempuan-perempuan kafir dan anak-anaknya. Kecuali mereka menyerang kaum muslimin. Anak kecil, perempuan, juga misalnya orang gila, ya bisa masuk di situ. Wadorbun, dan golongan la yariqu binafsi sabyi wahum arijalu albaliguna. Kemudian golongan kedua, tadi kan ada dua golongan yang ditahan itu. Ini golongan yang kedua tidak menjadi budak, ya, hanya semata-mata menjadi tawanan. Mereka adalah para laki-laki yang sudah balig. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya'a. Dan imam, ya, imam kaum muslimin diberi pilihan, bisa memilih, ya, di antara empat pilihan. Yang pertama al-qatlu, dibunuh. Kemudian ini dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Kemudian walistirqaq, ya, dijadikan budak. Mereka ditetapkan untuk menjadi budak. Dan walmanu dimaafkan. Artinya dia bebas. Wal mufadatu bilmal, kemudian bisa dengan ditebus, ya, bilmal dengan harta, au birijal dengan orang, artinya ditukar apa dengan tawanan dari kaum muslimin. Jadi tawanan orang kafir kalau melepas, ya, orang kafir harus memberikan tawanan kaum muslimin. Jadi kalau muslimin yang ditawan nanti diberikan, kemudian di lepaskan yang tawanan orang kafir tersebut. Orang kafir yang ditawan tersebut. Fa'alu min dzalika ma fihi al-maslahatu lil muslimina. Di empat pilihan tadi dipilih, ya, yang nanti lebih besar maslahatnya bagi kaum muslimin. Bukan misalnya dengan semaunya dari pemimpin, si imamnya. Waman aslama qoblal asri, akhroza malahu wadamahu wasigoro aulatihi. Ya, orang yang kafir, yang masuk Islam sebelum ditawan, qabla al-asri, sebelum ditawan, ahroza malahu wadamahu wasigoro sigoro aulati. Jadi di apa, terjaga, maka terjaga, terlindungi ya, harta, darah, dan anak-anaknya. Adapun nanti yang masuk Islamnya setelah ditahan, maka yang terjaga, yang terlindungi adalah darahnya saja, tidak termasuk hartanya. Kita lihat sedikit penjelasannya. Ya, yang orang-orang kafir yang ditahan ada dua golongan. Bisa dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, perempuan, anak kecil, ya, orang-orang gila, budak. Maka hukum mereka adalah menjadi budak. Dengan semata-mata ditahan. Karena Nabi SAW membagi tawanan sebagaimana membagi harta. Golongan kedua yang ditahan dari golongan yang dari golongan laki-laki yang sudah balig. Jadi orang-orang kafir yang ditahan, yang mereka sudah balig, yang dia memerangi, maka pemimpin kaum muslimin diberi pilihan memilih antara empat hal tadi yang lebih bermaslahat bagi kaum muslimin. Yang pertama dibunuh, al-qatl, dibunuh. Ini nanti bisa ada maslahat untuk menakut-nakuti mereka dan menampakkan kekuatan kaum muslimin. Ini jadi laki-laki kafir yang ditahan, yang mereka sudah balik ini diperlakukan seperti apa? Bisa yang pertama dibunuh. Yang kedua, al-istirqaq, dijadikan budak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Menjadikan budak Bani Quraidah dan Bani Mustaq dan Hauzan. Kemudian yang ketiga, al-manu, ya, dimaafkan, dibebaskan untuk kemaslahatan, misalnya perdamaian, dan untuk mencegah keburukan mereka. Yang keempat, bisa dengan tebusan, yaitu ditebus dengan harta atau ditebus dengan orang, yaitu kaum muslimin yang ditawan. Jadi misalnya ditukar. Ini orang kafir yang ditawan nanti bisa lepas kalau mereka menyerahkan tawanan kaum muslimin, menyerahkan kaum muslimin yang ditawan. Atau si imam tadi meminta tebusan berupa harta dari orang kafir. Karena kebutuhan kaum muslimin dengan harta untuk persiapan untuk jihad. Boleh menebus seorang muslim dengan kafir satu atau lebih dari satu, juga sebaliknya. Tidak ada masalahnya, satu-satu boleh, satu banding dua juga boleh. Kemudian tadi ya, seorang yang masuk Islam sebelum ditawan, maka terlindungi, terjaga harta, darah, dan anak kecilnya, maka haram untuk dibunuh atau diambil ghanimahnya, karena sudah dijaga oleh Islam. Jika seorang suami masuk Islam, sedangkan istrinya posisinya kafir, maka suami tersebut tidak bisa menghalangi istrinya yang menjadi budak. Nah, ini sudah independen, berdiri sendiri, ya, di apa, tidak bisa menghalangi. Jadi kan tadi nisa, orang perempuan kan nih otomatis dibudak. Nah, kalau ini suaminya masuk Islam, tidak bisa menghalangi untuk kemudian apa, tetap merdeka, tidak jadi budak kan, tapi tetap di sini menjadi budak karena tidak bisa terhalangi oleh masuknya Islam suaminya. Kemudian jika seorang wanita ya masuk Islam sebelum ditahan, maka terjaga darah dan anak-anaknya, tapi terjaga suaminya karena tadi sudah berdiri sendiri. Terpisah hukumnya maksudnya. Kemudian jika orang kafir masuk Islam setelah ditawan, terjaga darahnya sehingga tidak dibunuh. Adapun pilihan lain, pun masih ada pilihan untuk urusan-urusan perkara yang lainnya. Dan bima yuhkamu lisobi bil Islam. Dengan sebab apa seorang anak kecil itu dihukumi masuk Islam, beragama Islam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa yuhkamu lisobi bil Islam inda wujudi salah satu asbab. Seorang anak kecil itu dihukumi Islam, Muslim, kalau ada salah satu dari sebab ini. Salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, an yuslima ahadu abawaihi. Setelah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam. Kedua orang tuanya masuk Islam dan semakna dengan orang tua adalah kakek dan nenek. Kemudian sebab kedua, au yasbiyahu muslimun munfaridan an abawaihi. Kalau anak kecil tadi ditahan oleh seorang muslim, dia sendiri tidak bersama kedua orang tuanya. Jadi berarti kalau ini dia ditahan orang muslim, agamanya menjadi Islam. Tapi nanti kalau dia dan dia ditahan sendirian. Lain halnya kalau misalnya dia ditahan bersama salah satu kedua orang tuanya misalnya, maka dia mengikuti orang tuanya tersebut, salah satu kedua orang tua tersebut. Karena mengikuti orang tua ini lebih kuat daripada mengikuti orang yang menawan. Karena yang menawan, yang menahani orang muslim, tapi dia bersama salah seorang kedua orang tuanya, ya dilihat orang tuanya agamanya apa, nanti ikut situ. Nah, ini kecuali ini sendiri sehingga ikut agama dari yang menahan itu orang muslim. Ayu jadu atau ditemukan anak kecil tersebut laki ton sebagai anak hilang bidari Islam di negara Islam. Bisa juga di dar kufur, di negeri kufur, negeri kafir, akan tapi di situ ada seorang muslim yang memungkinkan anak itu adalah anak dari seorang muslim tersebut. Demikian pula kalau di negara muslim tapi dikuasai oleh orang kafir, maka dia diislami, dihukumi Islam. Lakit tadi ya. Ya, kita lihat sarahnya ringkas. Yaitu anak kecil dihukumi Islam ketika ada salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, Islamnya salah satu dari kedua orang tuanya, atau salah satu dari kakeknya atau neneknya. Karena bisa terjaga dengan keislamannya. Jadi anak tersebut bisa terjaga dengan keislaman. Kemudian yang kedua, dia ditahan oleh orang yang Islam. Ditahan oleh seorang Muslim sendirian, tidak bersama kedua orang tuanya. Dan ulama sepakat bahasanya anak kecil dihukumi Islam jika dia ditahan oleh orang Muslim. Nah, dia anak tersebut mengikuti orang yang menahannya. Dia mengambilnya dalam ghanimah. Yang ketiga, dia anak kecil tersebut ditemukan sebagai anak hilang di negeri Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Demikian juga dihukumi sebagai Muslim jika anak tersebut ditemukan di negeri kafir, dan di situ ada orang Muslim yang memungkinkan untuk dinisbatkan kepadanya. Walaupun ini belum jelas ya, masih samar. Atau di negeri Islam yang dikuasai oleh orang kafir, maka dihukumi Islam. Kemudian faslun akamu salab, tentang salab. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa man qatala qatilan u'tiya salabahu. Orang yang membunuh, yang mujahid membunuh musuh, orang kafir, maka dia diberi salab. Nah, ini masuk dalam pembahasan ghanimah, yaitu ghanimah yang harta dapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, harta yang didapatkan dari seperperangan. Juga masuk ghanimah yang dirampas dari mereka atau dicuri. Ya. Dalam keadaan perang, ya, juga masuk ghanimah. Nah, kemudian ada masalah salab, yaitu salab adalah orang muslim mujahid membunuh orang kafir, maka dia berhak mendapatkan salab. Salab adalah mencakup pakaian yang dipakai siapa orang kafir tersebut yang terbunuh, kemudian senjata, kemudian tunggangan, perhiasan, dan harta yang dia bawa, tapi tidak mencakup tas, ya, tas kantong yang di situ orang tersebut mengumpulkan hartanya yang ditaruh di tunggangan itu enggak masuk. Jadi salab yang dibawa saja, yang dibawa dalam tubuhnya yang menempel di tubuh orang kafir yang terbunuh tersebut. Apa tadi, baju misalnya, sepatu, sabuk, ya, perhiasan, kalung, gelang misalnya, itu juga masuk. maka dia mendapatkan itu. Jadi nanti itu diberikan pada orang yang bunuh dulu, baru nanti ghanimahnya dibagi. Jadi diambil dulu yang harta dari orang yang terbunuh, dari orang kafir yang terbunuh, salapnya diambil, kemudian diberikan pada masing-masing tentara muslim yang membunuhnya. Nah, nanti setelah diambil itu, harta yang lain menjadi ghanimah yang nanti dibagikan. Tamu al-ghanimah ba'da dzalika. Ya, setelah tadi ya, ini urutannya tadi kan salapnya diambilin dulu, kemudian diserahkan pada orang yang membunuhnya, tentara Islam yang membunuhnya. Ghanimah dibagi setelah itu ala khamsati akhmasin, dibagi menjadi 5 bagian. Fayu'ta arba'atu akhmasiha liman syahida al-waq'ah. Jadi 5. Jadi ini ghanimah dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ghanimahnya tadi ya mencakup aktiva tetap yang enggak bisa dipindah atau harta yang bisa dipindah. Artinya ya mankul ataupun tidak mankul. Jadi kan dibagi 5 bagian. Kemudian 4/5-nya ya diperuntukkan untuk yang menghadiri peperangan. Dia niat untuk apa? Berperang. Baik itu dia ikut berperang ataupun tidak. Artinya dia menyaksikan ikut berangkat gitu ya. Bukan nanti kemudian nyusul ketika sudah selesai. Jadi ada 5 bagian tadi, ya kan bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang 4 bagian ini untuk orang yang hadir perangan. Kemudian lil farisi salah satu asmumin, bagi orang yang mujahid yang berkuda, menggunakan kuda itu dapat 3 bagian. 3 bagian ini orangnya itu sebenarnya 1, kudanya 2 bagian. Saya dapat 3 bagian. Wali rojili, ada pun yang jalan kaki, artinya tidak membawa tunggangan, sahmun dapat 1 bagian. Sehingga 4 ya tadi. Walayus hamu illa liman nistuk milat fihi khomsu syaro ito. Maka tidak ada bagian bagi orang yang tidak, kecuali bagi orang yang terpenuhi apa? 5 syarat. Yang pertama al-islamu islam, wal bulugh balik, wal aklu berakal, wal huriyatu merdeka, wal zukuratu laki-laki. Fani khatalla syaratun min dzalika ubiha lahu wa lam yusham. Jika tidak terpenuhi syarat tersebut, yang ada 5 tadi, maka dia mendapatkan bagian tapi di bawah tidak dapat bagian tapi dapat tidak bagian saham ya, tidak dapat bagian yang tadi ditentukan tadi, kan tapi dapat bagian sedikit yang di bawah saham tadi. Bagiannya hanya sedikit, tapi tetap dikasih. Ya nanti ini imam ya, imam atau panglima perangnya nanti yang menentukan berapa dapatnya. Tapi yang jelas di bawah orang yang terpenuhi syarat tadi. Kemudian wayu kesamu al khumusu ala khamsati ashumin. Yang seperlima, jadi kan tadi lima bagian ghanimah. Kemudian yang empat ini untuk orang yang berperang. Kan masih ada satu bagian, berarti sedikit, seperlimanya berarti ya. Yang seperlima ini untuk siapa? Dibagi lima juga. Seperlimanya ini apa? Yang satu bagian dari lima bagian tadi dibagi lima juga. Sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'dahu lil masalihi. Satu bagian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didistribusikan ya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya menjaga menutup atau menutup menjaga daerah perbatasan kemudian pembangunan masjid. Ya. Dan nanti untuk ngurusi para hakim dan orang-orang yang sibuk dengan ilmu syar'i dan penghafal Quran dan lain sebagainya. Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, tadi disebutkan jimatan didistribusikan didistribusikan untuk ini untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah wafatnya Nabi untuk kaum kemaslahatan kaum muslimin. Wasahmun li dzawil qurba. Kemudian untuk kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah Bani Hasyim dan Banul Muthalib. Nanti dia berserikat mendapat bagian itu. Baik yang jadi mencakup yang kaya ataupun miskin ya ataupun perempuan. Tapi nanti pembagiannya adalah yang laki-laki dua bagian dari dua kali lipat dari bagian yang perempuan. Ya seperti diwaris. Jadi ini menyerupai waris. Ya, apa ada selingan sedikit. Ya, kita lanjutkan tadi ghanimah ada 5 bagian, yang 4 bagian dibagi ke para apa? Mujahid. Yang satu bagian ini dibagi 5 lagi. Yang pertama untuk bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup dan ketika sudah wafat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian bagian untuk kerabat, kerabat Nabi Ahlul Bait ini keturunan dari Banu Hasyim ya, Banu Hasyim dan Banul Muthalib. Ya. Yang Ahlul Bait itu cuman Banu Hasyim sama Banul Muthalib. Hasyim sama Al-Muthalib. Keturunannya Hasyim sama Al-Muthalib. Adapun Abdus Syams sama Naufal ini tidak masuk. Wasahmun lil yatama dan satu bagian untuk yatim. Wasahmun lil masakin orang-orang miskin tercakup juga orang-orang fakir. Kemudian wasahmun li abna isabil untuk ibnu sabilnya itu yang dia safar mubah. Ya, dia safar ya, melakukan safar dan kehabisan bekal. Jadi kan bagi lima ya, Nabi SAW, Ahlul Bait, ya orang miskin, Ibnu Sabil. Ya. Jadi yang 5 dari 1/5 dari ghanimah itu dibagi 5 lagi untuk. Ya, lihat penjelasannya. Nah, perbedaannya kalau ghanimah itu diambil dengan jalan perang, dengan peperangan. Tapi kalau faik, ini juga harta dari kaum kufar yang didapatkan kaum muslimin. Kalau faik, tidak dari jalur perang, tanpa perang. Dan ghanimah ini tidak halal kecuali umat Nabi SAW. Ini termasuk khosois, istimewaan dari umat Nabi SAW. Di antara hikmah disyariatkannya ghanimah untuk kepentingan mujahidin, pemberian harta, kemudian memperkuat kaum muslimin untuk bisa meninggi kalimatullah, kemudian bisa membayar hutang, untuk membela agama mungkin ya. Kemudian ujian bagi kaum yang beriman. Ini dibagikan setelah harta dipilih dulu dari kaum kafir yang terbunuh untuk diberikan pada orang yang membunuhnya, itu salab tadi. Dan salab tadi diberikan pada orang yang membunuh orang kafir, tapi dia ada di situ. Dia berhadap langsung, ada mukhotoroh, dia ada risiko untuk ini juga terbunuh. Jadi bukan misalnya kalau misalnya nggak dapat itu, misalnya dari atas dari pesawat kemudian di ini dia nanti nggak dapat. Jadi kalau dapat itu yang ya misalnya ada risiko itu dia berhadapan langsung. Berhadapan langsung dengan orang tersebut, orang kafir, kemudian terjadi perkelahian, duel seperti itu. Nah, tadi ghanimah diambil dulu salapnya, kemudian diberikan pada orang yang tidak mendapatkan salap. Kemudian juga ghanimah diambil dulu untuk biaya penjagaan ghanimah, kemudian dibagi 5 bagian. 4/5 diberikan pada orang yang menghadiri perang walaupun dia tidak ikut berperang. Seperti pengemudi kendaraan, ya kemudian para pekerja yang ngurusi alat-alat, yang mereka ikut dalam perangan ya untuk membetulkan, untuk membenarkan alat-alat perang. Adapun orang yang tidak berperangan maka tidak mendapat bagian ghanimah. Kemudian 1/5 sisanya nanti dibagikan yang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian bagian rojil yaitu ya orang yang jalan kaki tidak menunggang ketika perang. Itu rojil adalah orang yang berperang, mujahid yang berperang dengan kaki saja. Artinya tidak membawa binatang tunggangan. Ini bagiannya 1. Kemudian kalau orang yang berperang dengan membawa kuda tunggangan, dia 3 bagian berdasarkan fi'il perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Kemudian orang berperang di membawa tunggangan selain kuda, bagiannya cuma 1. Ya misalnya menunggang gajah misalnya ya. Atau ke keledai, ini tidak seperti kuda. Karena itu tidak memang apa, tidak cocok untuk perang ya. Tapi nanti dapat bagian bahan sesuai dengan kemanfaatannya. Karena dia ada membawa hewan tunggangan. Tapi ini dikhususkan kuda ke sini. Syarat mendapatkan bagian ghanimah Islam, berakal merdeka, laki-laki dan sehat. Jika nanti tidak terpenuhi salah satu syaratnya yang disebutkan tadi, maka tidak mendapat bagian saham tertentu tadi, tetapi mendapatkan bagian sedikit di bawah saham. Nah, nanti sang imam yang menentukan berapanya. Kemudian ini faedah ghanimah itu termasuk di antara khususan umat Nabi SAW. Ya, beliau bersabda, "Naim walam tahil li nabiyyin qabli." Ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi nabi sebelumku. Ya, kalau zaman sebelumnya, umat-umat sebelumnya, mereka mengumpulkan ghanimah, kemudian nanti ada api yang datang kemudian membakarnya. Nah, selain hewan ya. Jadi barang-barang kemudian harta. Karena kalau hewan ini milik dari orang-orang yang berperang. Tapi selain nabi, karena nabi enggak boleh mengambil bagian tersebut. Kemudian yang bagian seperlima tadi dibagi yang pertama untuk Nabi SAW, kemudian untuk Nabi SAW ketika beliau masih hidup, kemudian setelah wafat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian satu bagian lagi untuk Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Baik yang kaya ataupun yang miskin, laki-laki perempuan juga dapat semua, kan, tapi laki-laki yaitu dua bagian dari perempuan. Yang ketiga, satu bagian untuk yatim, yaitu anak yatim adalah yang tidak punya teman. La abun, tidak punya bapak. Anak kecil yang tidak punya bapak. Dan mencakup dalam kata-kata yatim, tercakup pula adalah anak zina, hasil zina ataupun anak temuan dan anak yang tidak diakui karena ada dengan li'an, tidak diakui dengan li'an sebagaimana telah kita bahas, atau sumpah. Dan ini sebelum balik. Kalau yatim itu yatim, jadi enggak punya bapak sebelum balik. Dan yatim ini di sini syaratkan fakir juga. Kalau yatimnya kaya ya tidak dapat bagian ini. Kemudian bagian selanjutnya untuk orang-orang miskin, ya, tercakup juga orang-orang fakir. Bagian yang kelima untuk ibnu sabil, yaitu musafir yang tidak mendapatkan harta yang cukup untuk safarnya, atau untuk kepulangan ke negara asalnya dan keluarganya. Mendapatkan safarnya safar mubah, yang bukan safar haram. Jika bagian tersebut ada bagian yang tidak ditemukan, misalnya tidak ada ibnu sabil, maka dibagi sahamnya dibagi ke golongan-golongan yang lainnya. Misalnya tidak ada satu golongan. Sekarang bab baru yaitu fai. Faslun al-fai'u fai. Fai tadi dia harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari tangan orang kafir tanpa peperangan. Dan termasuk fai juga adalah jizyah. Nanti ada pembahasannya. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa yuqsamu malul fai'i ala khamsin. Harta fai' dibagi menjadi lima juga, lima bagian yang sama berarti. Surafu khumusuhu ala man yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Yang seperlimanya ini dibagikan pada orang yang berhak, bagian yang berhak mendapatkan pada seperlima lisama tadi. Di yang seperlima di faik bagi lima juga kayak ghanimah. Yang satu bagian sama satu bagian berarti seperlima sama dengan yang ada pada ghanimah. Bagian ada pada ghanimah. Wa yu'ta arba'atu khamasihi, kemudian 4/5-nya, 4 bagiannya atau 4/5 lil muqatilah. Bagi orang ikut berperang, wa fi masalihil muslimin, dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di pada tentaranya, kemudian nanti bisa digunakan untuk penjagaan daerah perbatasan untuk mengintai musuh. Nah, untuk kemaslahatan itu maka digunakan dari ini tadi, empat bagian tadi. Ya, jadi ya berperang ini kan dia fai belum terjadi perangan, tapi dia juga apa, walaupun tidak perang ya, dia tidak jadi perang, tapi dia mereka apa sudah siap dan melakukan pengintaian terhadap musuh ya, walaupun mereka tidak berperang. Karena fai tadi bila qital tanpa apa peperangan. Ya, kita lihat sarahnya. Ya, langsung kita lihat pembagian dari faik. Yaitu faik dibagi menjadi lima bagian. Kemudian seperlimanya dibagi ke golongan yang mendapatkan seperlima ketika dalam pembagian ghanimah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelahnya adalah kemaslahatan kaum muslimin, kemudian bagian untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib ya Ahlul Bait, kemudian bagian untuk fuqara masakin, kemudian bagian untuk anak-anak yatim yang fakir, kemudian untuk Ibnu Sabil. Ini adalah bagian ini kan lima. Lima golongan ini adalah mendapatkan seperlima dari bagian tadi. Kemudian yang 4/5-nya untuk orang-orang yang berperang, yaitu para tentara yang di situ siap untuk berperang walaupun tidak sampai berperang ya. Kan tapi melakukan apa? Pengawasan atau pengintian terhadap musuh, kemudian menjaga daerah perbatasan, daerah wilayah kaum muslimin atau perbatasan untuk pengintaian musuh. Kemudian orang-orang menyiapkan untuk jihad. kemudian juga didistribusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang seperempat ini tadi, empat bagian ya, empat per lima, yang bagian empat per lima ini. Dan kalau ada yang mati dari tentara yang berperang, yang ikut dalam peperangan, yang ikut dalam apa perang yang menghasilkan faik, ya, maka diberikan ke anak-anaknya dan istrinya yang bisa mencukupinya sampai anak-anaknya nanti menikah. Kemudian kalau dewasa, kalau laki-laki ya sampai dia mencari kerja. Ini diberikan, diambilkan dari harta faik. Kalau tentaranya tadi meninggal dunia, mujahidnya meninggal dunia, nanti diberikan pada tadi, anak-anaknya dan istrinya. Adapun anaknya, anak dari ahli ilmu, ulama, maka diberikan yang bisa mencukupi mereka dari harta faik, dari untuk bagian kemaslahatan kaum muslimin setelah kematiannya. Diadakan tadi kan ada kemaslahatan kaum muslimin, ya, bisa diambilkan dari itu, diberikan anak-anak ulama. Kemudian boleh bagi imam untuk mendistribusikan bagian yang tersisa dari bagian para pasukan tentara untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, pasal terakhir tentang jizyah. Ya, qala al-musannif rahimahumullah ta'ala faslun al-jizyatu wa syara'itu wujubi al-jizyati khamsu hisal. Syarat ditetapkannya ditarik jizyah ada lima hal, yaitu al-bulughu balik wal-aqlu berakal, kemudian al-huriyatu merdeka, wa-zukuriyatu laki-laki. Wan yakuna min ahlil kitab au miman lahu syubhatu kitab. Dia termasuk ahli kitab atau orang yang syubhah tentang kitab, maksudnya dikategorikan, diikutkan hukum ahlu kitab. Wa aqalu jizyati dinarun fi kulli haulin. Maka nilai minimal dari jizyah adalah 1 dinar fi kulli haulin setiap tahun. Wa aqalu minarun dinaroni. Diambil dari yang ekonominya pertengahan, yaitu 2 dinar. Minal musiri, dari orang yang longgar, ekonomi kelas atas, maka arba'atu dana niro, 4 dinar. Wa yajuzu an yastaritu alaihim al-diyafatu al-diyafata fadl. Nah, kita lihat sarahnya. Dan nanti ada jizyah, ada apa? Ada akid, yaitu imamnya, sang imam, imam kaum muslimin atau penggar, atau yang mewakili. Kemudian nanti ada makut lahu, yaitu orang kafirnya yang diakati untuk membayar jizyah, kemudian ada tempat akadnya, kemudian ada harta dan siwo. Dinamakan jizyah karena ajza'at anil qatli. Dinamakan jizyah karena dia apa? Mencukupi, tidak membutuhkan untuk diperangi. Ya, karena tidak diperangi. Dia terjaga, darahnya di situ dijaga oleh kaum muslimin, di negeri kaum muslimin. Ya, sudah mencukupi untuk itu. Tidak perlu diperangi. Di antara hikmah dia syariatkan jizyah, yaitu dengan jizyah bisa mengarahkan orang-orang kafir untuk masuk Islam, lebih-lebih lagi khususnya ketika orang-orang kafir ini bergaul bermuamalah dengan kaum muslimin dan mereka mengetahui apa kebaikan akhlak dari kaum muslimin dan tingginya akhlak kaum muslimin dan kebaikan-kebaikan Islam. Ya, nanti ya, diharapkan bisa mereka tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Kemudian penjagaan kaum muslimin untuk orang yang barang jizyah. Ya, yang menjaga kaum muslimin mendapatkan faedah, manfaat berupa harta, dan orang-orang kafir mendapatkan manfaat berupa penjagaan. Ini diantara hikmahnya. Syarat wajib jizyah, yang pertama balik, kedua berakal, ketiga merdeka, keempat laki-laki. Maka perempuan tidak membayar jizyah. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak menarik jizyah dari perempuan ataupun anak-anak kecil. Kemudian nomor 5, dari ahli kitab atau yang punya kemiripan dengan ahli kitab. Jadi jizyah diambil dari orang Yahudi, kemudian Nasoro, mereka ini ahli kitab. Atau orang yang punya kemiripan dengan ahli kitab seperti Majusi. Adapun penyembah berhala ya, atau ateis yang mereka apa akidahnya adalah bahwasanya alam semesta ini tidak punya pengatur, tidak punya pencipta, maka mereka tidak membayar jizyah. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Dia yang membayar jizyah ahlul kitab atau yang diikutkan hukumnya dengan ahlul kitab yaitu Majusi. Seperti ateis tadi, kemudian apa? Ya, penyembah berhala yang bukan seperti ahlul kitab. Ya, ini nanti tidak membayar jizyah. Nanti diperangi. Rukunnya tadi akid, yaitu sang imam, kaum muslimin, makut lahu ini. Tadi orang kafirnya. Kemudian makan tempat, mal, hartanya, kemudian siwo. Kemudian untuk orang murtad ini tidak diambil, tidak tarik jizyah. Ukuran jizyah minimalnya ada 1 dinar setiap tahun. Ini untuk orang fakir. Kafir, dia miskin, ya, tidak bisa kerja, 1 dinar. Setahunnya 1 dinar. 1 dinar berapa kemarin? 1 gram sekitar... Ya, sekitar 1 gram koma ya. Ya, kira-kira ya 1 gram emas berapalah? 700 ribu misalnya setahun, ya tergantung harganya ya. Kemudian kalau yang ekonominya pertengahan 2 dinar, kalau yang kaya ekonomi kelas atas 4 dinar. Berdasarkan fi'il Umar bin Khattab ya, yang diberlakukan pada penduduk Kufah. Kemudian faedah bagi imam boleh mengambil lebih dari itu, jizyah yang lebih dari itu. Kemudian tadi disebutkan bagian untuk orang kafir itu ada yang kaya, ada yang miskin, yang ekonomi lemah, kemudian kelas atas. Itu yang jadi pertimbangan atau patokan adalah ketika waktu mengambil jizyah, bukan akadnya. Kan akad dulu, kemudian nanti pas ngambilnya, nah itu pas ngambilnya, pengambilan nanti kondisi ekonominya bagaimana. Ya kalau nanti yang berkewajiban bayar jizyah ini mati di tengah-tengah haul, maka diambil nanti bagiannya yang telah lewat, artinya yang belum dibayarkan, diambil dari harta peninggalannya. Kemudian disunahkan bagi sang imam untuk mempersyaratkan pada orang-orang kafir yang mereka membayar jizyah, disyaratkan untuk memberikan liyafah, jamuan bagi orang kaum muslimin yang melewati daerah mereka. Melewati daerah mereka atau rumah-rumah mereka. Kemudian jamuan ini yaitu setelah disyaratkan tadi ya, disyaratkan ada jizyah. Ya, dibebankan pada yang kaya dan yang ekonomi pertengahan. Adapun untuk yang miskin tidak dipersyaratkan. Jadi dari jizyahnya berapa, kemudian nanti kalau yang ekonominya pertengahan sama ekonomi kelas atas, disyaratkan nanti juga harus menjamu kaum muslimin yang datang di situ. Yang telah valid dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahasanya beliau menarik jizyah dari penduduk Syam dan mempersyaratkan untuk menjamu kaum muslimin yang melewati daerah mereka 3 hari. Jadi diafah jamuan ini rentang waktunya adalah tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari ya ini sekedar apa? Kebaikan sedekah dari pemilik rumah. Ya demikian yang dapat kita baca. Semoga bisa, ini mau dipercepat juga tidak bisa. Ya, kurang sedikit. Ya, kita coba untuk bisa paling tidak 4 lembar ya. Karena nanti bisa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Jazakumullah khairah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.